Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Melanjutkan kembali tafsir Al-Jalalain surat Al-Alaq. Pada kali ini insyaallah kita sampai di memulai ayat ke-9 insyaallah. Sepengetahuan ana itu ya. Betul enggak? Terakhir sampai mana? 8 bukan? Ya, berarti sekarang 9 ya. Firman Allah Azza wa Jalla, Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita fi mawadhi'iha al-thalathati lit'ajubi alladhi yanha huwa Abu Jahl. Abdan huwa an-nabi idha salla. Ara'aita in kana al-manhiyu 'ala al-huda أو للتقسيم أمر بالتقوى أرأيت إن كذب أي الناهي النبي وتولى عن الإيمان ألم يعلم بأن الله يرى ما صدر منه أي يعلمه فيجازيه عليه أي اعجب منه ya mukhataba, ya mukhatabu, ya mukhatabu, min haythu nahihi anis salati, wa min haythu innal manhiya alal huda amirun bittaqwa, wa min haythu innal nahi, innal nahiya bisa, mukadzibun mutawallin anil iman, kalla ridu'un lah, lain lamul qasam lam yantahi amma huwa alaihi minal kufur lanasfa'an bin nasiyah lanajurranna binasiyatihi ilan nar nasiyatin badal nakiratin min ma'rifah kathibatin khati'ah wasfuha bithalika majazun wal muradu sahibuha فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ أي أهل ناديه وهو المجلس ينتدى يتحدث فيه القوم وكان قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهره حيث نهاه عن الصلاة لقد علمت ما بها رجل أكثر ناديا مني لأملأن عليك هذا الوادي إن شئت لقد علمت إن شئت خيلا جردا ورجالا مردا سندعو الزبانية الملائكة الغلاظ الشداد لإهلاكه كما في الحديث لو دعا ناديا لأخذته الزبانية عيانا كلا ردع له لا تطعه يا محمد في ترك الصلاة واسجد صلي لله واقترب منه بطاعته. طيب. Kita mulai dari ayat 9 jemaah sekalian ikhwan. Ara'aita alladhi yanha. Coba lihat ya, ini untuk ta'ajub. Coba lihatlah. Ara'aita di sini seperti perintah tapi tujuannya ta'ajub. Tuh lihat tuh. Di sini ada tiga nanti. Ra'aita ada tiga. Pertama ayat 9, kedua ayat 11, ketiga ayat 13. Ra'aita alladhi yanha satu. Lihat tuh si Abu Jahal. Alladhi yanha abdan idha sholat. Yang berusaha mencegah atau melarang seorang hamba yaitu Nabi SAW ketika sholat. Kemudian ta'ajub yang kedua ayat 11. Ara'aita in kana 'alal huda. Lihat itu. Jika ternyata al-manhiyu, yaitu pihak atau orang yang dilarang salat, ternyata 'alal huda, di atas kebenaran, kok dicegah gitu loh. Au amara bit taqwa, atau li taqsim, ya, untuk pembagian kenyataan, selain dia berada di atas kebenaran, atau dia juga memerintahkan ketakwaan. Maka di sini ada kontra, ada kontra satu pihak. Satu pihak itu melarang pihak yang ternyata berada di atas kebenaran dan memerintahkan ketakwaan. Ini ta'ajub di sini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui hal ini akan terjadi. Bahkan inilah sunnatullah, yaitu orang yang mencegah orang-orang yang berada di atas huda dan memerintahkan ketakwaan. Pak Niman, kok di situ Pak Niman? Enggak, maksudnya biasanya di sini. Enggak, pantesan kajian ini kok kayak enggak enak gitu ya. Ternyata Pak Niman pindah posisi, jadi ada kayak ada kesalahan gitu. Hah? Oh, yang ngomong dari tadi, masya Allah. Anda nggak tahu, Anda kan nggak ngerti gaib. Kalau emang keinginannya pengen jadi qori, kenapa nggak lebih dekat dengan ini? Kalau misalnya Pak Niman jadi qori, nanti nggak habis-habis kajiannya. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Lihat itu dia yang an-nahi, yaitu kadzdzaba. An-nahiyu an-nabiyya, yang melarang salat itu mendustakan nabi. Wa tawalla 'anil iman, dan berpaling dari keimanan. Baik, sampai situ itu tiga lafal ta'ajjub. Jadi di antara sighah ta'ajjub yang ditawarkan dalam Al-Qur'an dengan ra'aita, ya, atau bisa juga alam tara, ya. Kemudian alam ya'lam bi annallaha yara, alam ya'lam, ya, tidaklah dia apakah dia tidak mengetahui, ya, bahwasanya Allah taala melihat ma'sudira minhu, apa yang ada pada dirinya, dari dirinya. Ay ya'lamuhu fayujazihi 'alaihi. Di sini ditafsirkan yara dengan apa? Ya'lam. Yara dengan ya'lam. Ya. Ini takwil. Ya, karena ada keinginan menafikan apa? Memiliki mata. Jadi ditakwil dengan ya'lam. Jadi bi annallaha yara, ay bi annallaha ya'lamuhu, ya'lamuhu. Ya. Gitu ya. Jadi ra'yun basar dengan ilm itu berbeda. Sifat yang berbeda. Ya. Ya, tentu basar, penglihatan Allah, melazimkan adanya ilmu Allah, betul. Ya. Betul memang. Ini yang dari dulu ana sebutkan. Kerap kali Asy'ariyah menafsirkan suatu sifat Allah dengan sifat lainnya merupakan kelaziman dari sifat tersebut, yang bukan tafsir hakiki untuk sifat tersebut, tetapi ta'wil untuk sifat tersebut dengan adanya hidden, yaitu hidden files, ya, hidden files. Yaitu adanya maksud tertentu di balik takwil ini, yaitu menafikan sebagian dari sifat Allah demi lari dari bayangan pikiran mereka sendiri, yaitu kalau kita tentukan Allah memiliki penglihatan, maka sama dengan makhluk. Itu ya. Kronologi ini yang banyak tidak dipahami oleh orang-orang. Bahkan mungkin sebagian pelajar yang diajarkan oleh asatidzah dari kalangan Asy'ariyah enggak ngerti ini. Enggak ngerti. Ya. Karena rumit. Nah, jadi di sini ini di antara takwil yang halus. Syubhat yang halus, bukan berarti kita tidak menghormati al-Imam Al-Mahalli, bukan. Ya, semoga Allah rahmati beliau, tetapi ketika ada hal yang perlu dikoreksi, maka kita bongkar. Itu bahasanya kurang bagus memang bongkar, tapi ala kulli hal. Ya'lamuhu di sini tafsiran untuk yara. Maka kalau ada orang menafsirkan yara dengan ya'lamuhu, kita tanya. Ini antum tafsirannya, apakah antum sekedar mengikuti tanpa mengerti, atau memang antum ikut tafsiran ini dan antum mengerti maksud tafsiran ini? Kalau antum ikut tanpa mengerti, jelaskan kepada dia. Ini ada sesuatu di balik tafsiran ya'lamuhu, yaitu inilah yang disebut takwil. Yang disebut takwil versi Asy'ariyah. Ya. Zahirnya tidak batil, tetapi yang tersembunyi dari maksud itulah yang batil, gitu loh. Ya. Betapa banyak kita tertipu dengan zahir yang batil. Tapi batinnya itulah yang batil, gitu loh. Dan mengetahui batin dari sesuatu, mengetahui hakikat dari sesuatu itu perlu dasar ilmunya. Nah, jadi yang sahih di sini adalah ar-ru'yah. Jadi yara masdarnya ru'yah, itu ditafsirkan dengan tafsir hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala melihat. Sekarang coba kita lihat terjemahannya. Terjemahan versi Depak, yang mana kadang-kadang memakai tafsiran Asy'ariyah, di sini pun mengatakan, tidakkah dia mengetahui alam ya'lam. Ya'lam fa'ilnya ya'lam siapa? An-nahi. Ra'aita alladhi yanha, itu Abu Jahal. Apakah Abu Jahal tidak mengetahui, baik ya, bahwa sesungguhnya Allah melihat. Nah, di sini diterjemahkan melihat dalam tafsiran Depak. Kalau antum mungkin ada di sini. Ya. Lihat. Melihat segala perbuatannya. Tafsir Departemen Agama sendiri yang kadang-kadang mengikuti pandangan Asy'ariyah pun dalam ini menerjemahkan secara tafsir yang sahih, melihat. Ya. Melihat. Sekiranya mau mengikuti Asy'ariyah, maka terjemahannya enggak boleh melihat. Terjemahannya adalah, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala apa? Mengetahui. Yang mana kalau diterjemahkan dengan itu, banyak jebakan yang bakal kena mereka sendiri. Apa jebakannya? Sekarang kenapa mereka mengaburkan makna hakiki dari yara, melihat, supaya tidak terjerumus ke dalam tasbih penyerupaan Allah dengan makhluk? Karena dengan mengatakan Allah Ta'ala memiliki penglihatan, yaitu mata, sama dengan makhluk dong. Maka kita lihat di sini di ayat yang sama, alam ya'lam. Tidakkah Abu Jahal itu tahu? Harusnya kan tahu kan? Ini berarti isbat bahwa saya manusia punya pengetahuan. Seharusnya Abu Jahal tahu bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui. Nah, coba kalau diterjemahkan dengan gitu, sama-sama punya pengetahuan, berarti sama dong saya. Ngerti enggak jebakan ini? Tapi Departemen Agama alhamdulillah, ya entah apa maksudnya, ya tapi zahirnya di sini melihat segala perbuatannya itu sahih. Ya? Baik. Kemudian ai ya'lamuhu fayujazihi 'alaihi. Dan maka Allah Ta'ala pun membalasnya, memberikan jaza. Ai i'jab minhu ya mukhatabu. i'jab, takjublah dari terhadap hal, terhadap kejadian ini, wahai pihak yang diajak bicara. Min haitsu nahihi 'anish shalah, dari segi apa dia melarang salat. Wa min haitsu innal manhiya 'ala al-huda amirun bittaqwa, dan juga dari segi orang yang dilarang ini itu benar dan menyerukan ketakwaan. Ya, wa min haitsu innan nahi mukadzibun mutawallin al-iman, dan dari segi yang melarang ini mendustakan, berpaling dari iman. Takjublah akan hal tersebut, yang mana ketertakjuban itu bisa kita, hal yang ditakjubkan di sini bisa kita lihat di kenyataan secara sunnatullah sampai kapanpun terjadi, yaitu ada pihak yang menentang sunnah. Ya. Kalla ridu'unlah la illam yantahi, sekiranya ya, di sini penekanan, jika dia tidak berhenti berbuat demikian terus aja kayak gitu, lanasfa'an bin nasiyah, niscaya kami akan lanasfa' lanajurranna, yaitu kami tarik dirinya, binasiyatihi, baik, kami tarik nasiyahnya, baik, binasiyatihi ilan nar, ubun-ubun kalau kata orang. Tapi nasiyah itu adalah muqaddam ar-ras, bagian kepala ini apa? Kalau batuk tu mana batuk ikhwan? Batuk di sini apa sini? Bagian depan mana? Ah, batuk tu mana batuk kepala ikhwan? Ah, bagian apa? Ya daerah dari sini lah. Kami tarik kepala dia. Ya. Nah, lihat di sini kemudian abin nasiyah dengan al an-nasiyah. Ya. Kemudian nasiyatin kadzibatin khathiah. Nasiyah yang kedua badal. Badal nakirah min ma'rifah. Yang tadinya ma'rifah menjadi nakirah. Nakirah. Kadzibatin disifati, nasiyah tersebut disifati kadzibah. Khathiah. Wasfuha bidzalika majazun wal muradu sahibuha. Gitu ya. Mensifati nasiyah ubun-ubun dengan kadzibah dan khathiah itu majaz, karena ubun-ubun tidak tersifati dengan itu. Ini bagi yang mengatakan adanya majaz dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi mensifati ubun-ubun dengan kadzibah dan khathiah, ya, mendustakan dan juga durhaka, itu majaz. Yang dimaksud adalah sahibu an-nasiyah. Ya, dan tafsiran ini sahih bagi yang mengatakan majaz itu ada dalam Al-Quran. Ya. Bagi yang mengatakan majaz tidak ada dalam Al-Quran, maka mengatakan bahwasanya penafsiran nasiyah, kadzibah, khathiah, penafsiran hakikat, yaitu kembali juga sebenarnya bahwasanya yang dimaksud nasiah di sini bukan ubun-ubun itu sendiri, melainkan apa, pemiliknya. Jadi sebenarnya untuk hal ini yang tafsiran seperti ini, baik yang menafikan majaz atau yang mengadakan majaz, itu semua khilaf lafzi dalam hal ini. Nah, di sini nasiah disifati kadzibah. Apakah ubun-ubun memang benar disifati itu? Tidak. Nah, di sini kalau kita dan kita ikut dengan adanya majaz dalam Al-Quran selama bukan untuk kebatilan, kita bilang di sini ini adalah majaz. Nah, sekarang majaz apa? Anda pernah ngajarin di syarah Warqat. Majaz bin nuqsan, yaitu menghapuskan salah satu dari lafal yang aslinya harusnya, atau kalimat yang mahdhuf. Mahdhufa adalah ya sahibu an-nasiyah. Ya, begitu maksudnya. Ya. Itu pemilik ubun-ubun itu. Falyad'una dia, sanad'u az-zabaniyah. Silakan dia menyeru Nadiyah. Nadiyah di sini maksudnya ahlu Nadiyah. Jadi ada dekat Ka'bah itu Nadiyah. Nadiyah itu perkumpulan, grupnya. Nah, silakan panggil grupnya dia. Allah tantang tuh. Wa huwa al-majlis yuntada. Muntada itu artinya adalah semacam seminar. Group of people. Ngobrol. Itu muntada. Itu majlis muntada, majlis yuntada. Majlis yang di situ orang berkumpul. Panggil semuanya, ayo. Muntada majlis ini yatahaddatsu fihi al-qaum. Para kaum sedang berbicara di situ. Ya. Ala kulli hal di sini Allah menantang, silahkan itu Abu Jahal sebagai ketua muntada tersebut. Panggil semuanya untuk mencegah Nabi. Dan nanti Abu Jahal akan berkata, laqad 'alimtu ma biha rajulun aktsaru nadiyan minni. Pokoknya saya itu punya pengikut banyak, untuk Abu Jahal ya. Saya akan memenuhi lembah ini. Karena sebenarnya Ka'bah itu seperti lembah, ikhwan. Dia antara bebukitan. Kalau banjir ya ke situ, gitu kan. Aku akan memenuhi lembah ini jika aku ingin dengan kuda-kuda dan juga di sini rijal murda itu laki-laki amrod. Tahu enggak laki-laki amrod, ikhwan? Tahu amrod enggak? Amrod itu laki-laki yang enggak tumbuh jenggotnya. Walaupun kumisnya tumbuh, jenggotnya enggak tumbuh tuh amrod. Ya. Kalau di pesantren diejek tuh yang kayak gitu, amrod gitu. Ya, kayak sebagian dari antum, ya. Iya. Jadi itu namanya amrod. Di pesantren itu istilah amrod itu negatif memang. Di pesantren ya, kalau di sekitar kita memang biasa aja. Enggak tahu soalnya ya. Jadi amrod itu laki-laki, baik dia ganteng atau jelek, tapi yang lebih diantisipasi yang ganteng. Kalau belum tumbuh jenggot atau tumbuh paling sehelai dua helai, itu menjadi incaran santri-santri yang suka homo itu. Iya. Alhamdulillah di Keranggan insyaallah enggak ada. Iya, emang kayak gitu. Karena kalau orang seperti ini di jilbabin jadi akhwat ya. Ya. Pembeda laki-laki dan perempuan itu jenggotnya. Maka bagi yang belum dirizkikan jenggot, semoga Allah beri hidayah. Maka silahkan panggil itu semua orang. Panggil aja tuh amrod itu. Sanad'u zabaniyah. Kami akan memanggil zabaniyah, yaitu malaikat yang keras, kaku ya, dengan taat kepada Allah, untuk menghancurkan orang seperti ini. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis, tapi sebenarnya ini hadis riwayat At-Tabari. Lau da'a Nadiyah la akhadhathu az-zabaniyatu 'iyanan. Seandainya dia memanggil Nadiyah, yaitu memanggil orang-orang yang berkumpul di majelisnya. Tuh lihat, ikhwan. Maka zabani akan mencabutnya betul-betul langsung pada mereka semua. Ini ikhwan bisa dipelajari di sini. Allah di sini tidak menyuruh tapi mempersilahkan. Silahkan dia panggil Nadiyah, teman-teman majelisnya. Kami akan memanggil zabaniyah, malaikat yang mengurusi neraka. Ada sedikit namanya seperti apa ya, kenyataan yang ada di sekarang, ikhwan. Falyad'una li ahlul batil. Kenapa ahlul batil itu, ahlus syubhat, ahlul bid'ah, kenapa mereka lebih memproyeksikan dakwah mereka ke massa? Karena untuk ini, untuk membela diri mereka. Sebagaimana Abu Jahal, siap, lihat aja, bakal saya panggil anak buah saya, gitu kan? Kayak di sini Amrod. Amrod itu orang-orang yang enggak berjenggot sehingga untuk dijadikan anak buah tuh enak. Ya. Ditempeleng palanya karena dianggap kecil gitu. Saya bakal penuhin semua dengan anak buah saya, Amrod, Amrod, gitu kan? Nah, enggak heran dari yang hizbi, ya semuanya hizbi semuanya sebenarnya itu, sampai yang ahlu syirik sekalipun, itu mereka dalam berdakwah akan selalu lebih memproyeksikan masalah masa, kuantitas, sehingga terciptalah kalimat yang penting bersatu dulu, gitu. Dari situ. Dan itu prinsipnya juga di Abu Jahal seperti itu sebenarnya. Persatuan yang Allah Ta'ala inginkan, kalau kita bilang innamal mu'minuna ikhwah, ya, kalau kita melemet ke lafal, apa maksudnya lafal mu'minun, maka lihat dari iman. Dan iman di sini cakupannya luas, dan kalau udah pakai iman, berarti tidak ada kesyirikan di situ. Ya. Maka aneh kalau misalnya bersatu tapi dengan dasar ini kita ikhwah, kemudian di dalamnya terdapat orang-orang yang sebenarnya imannya itu hancur-hancuran, bahkan kehilangan keimanan dengan berbuat syirik. Ya, baik syirik di sini hubbud dunya atau syirik lainnya. Ya. Akhirnya apa? Hanya sekedar kuantitas saja. Kalau kita cukup melihat ke falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah, maka kita akan lihat falyad'u nadiyah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui karakter orang seperti ini, kalau udah terpojok atau mau ngapa-ngapain pasti pakai bantuan orang-orangnya, pasukannya. Begitu. Ya. Enggak tawakal 'ala Allah. Ana masih ingat sedikit cerita Ustaz Abdul Hakim sekitar 3 tahun lalu. Ya, di satu tempat udah ada pendemonya untuk kajian beliau di luar Jakarta. Ya. Pendemonya ada, komandonya ada, dan seluruh udah siap tuh. Ya, para ikhwan kemudian yang menjemput beliau mungkin pengen menunda, Ustaz janganlah kita ke sana udah. Karena situasi enggak kondusif. Tapi ternyata beliau tetap enggak apa-apa, bismillah. Dan kemudian mau diantar di hotel, mau dijaga di hotel, penjagaan teman-teman ikhwan. Ustaz Abdul Hakim Abdan enggak buat apa antum jagaan? Akhirnya beliau ke hotel sendirian, tidur sendirian, dan besok ke kajian bahkan diajak komandan demonya itu. Maksudnya Abu Jahalnya mungkin, ya gitu kan. Itu di ayo ikut kajian. Disuruh ikut kajian. Masya Allah, diajak ikut kajian. Semoga Allah berhidayah. Ya, walaupun gak ada kabar habis itu. Ya, gitu Masya Allah. Nah, kita lihat bedanya ahlul batil dengan ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah yang justru lebih ke, atau maksudnya diri da'i ahlus sunnah yang justru dalam proyeksi dakwahnya itu lebih ke mengarah ke masa, maka dia sudah masuk ke penyakit hizbi. Masa ini harus punya masa. Proyeksinya itu masa gitu loh. Supaya nanti kalau saya ada apa-apa, ada orang ngebelak saya gitu. Ini sudah masuk, ada sesuatu, ada dunia yang di hatinya berarti. Iya, dan kalau sudah ada dunia di hatinya seperti ini, maka jangan heran nanti suatu saat dia akan kelihatan menyimpang. Sadar gak sadar gitu. Jadi kalau kita lihat ikhwan, da'i-da'i ahlu sunnah itu sendiri, karakternya itu karakter yang tidak terdapat pada da'i-da'i selain ahlu sunnah. Di antara karakter pembedanya adalah ini. Proyeksi dakwahnya tauhid. Tapi semua orang akan sekarang lihat, semua orang akan bicara tauhid. Dai-dai semuanya bicara tauhid. Ketika tauhid sedang membahana, ketika lafal sunnah sedang membahana, semua akan mengklaim ini kajian sunnah. Ketika hijrah sedang tingginya marketing untuk hijrah, semua akan bicara tentang hijrah, ya kan? Sekarang karena ikhwan muslimin mereka juga bilang kita dakwah hijrah. Ya. Ya ahlu kupluk wal jamaah juga bilang kita hijrah. Tapi hijrah versi apa gitu kan? Masa itu ngumpulin masa aja. Dan memang kalau seorang dai sudah merasa dengan masa ini saya akan aman, maka sudah terjadi kesyirikan di kalbunya. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Dia akan bergantung pada followernya. Sehingga nanti banyak pembela-pembelanya di Instagram. Yang kemudian pembela itu mendistorsikan seolah-olah ustadznya benar. Ustadz Hizbi ini benar. Ya. Ya kan? Seperti itu. Ya. Karena orang-orang awam mudah tertipu dengan kuantitas banyaknya pengikut. Mereka terperdaya dengan itu. Sebagaimana itulah karakternya Abu Jahal dan semisal dia. Falyad'u nadiyah. Jadi nadiyah itu apa? Majlis kumpulan follower. Gitu. Panggil tuh semua, tag semuanya, gitu kan? Iya. Tapi Allah Ta'ala juga punya cara untuk menghukum. Sanad'u zabaniyah. Gitu kan? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan ikut mereka. Jangan ikut dia. Wahai Muhammad, jangan taati dia fi tarkis shalah, dalam meninggalkan salat. Terus saja wasjud, sujudlah. Waqtarib minhu bi ta'atihi. Dan iqtarib, yaitu dekatlah kepada Allah Ta'ala dengan taat kepadanya. Begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini memerintahkan apa? Tetap istiqomah. Tapi tentu kalau situasi sudah tidak kondusif, maka perlu ada nego atau cara lain untuk berdakwah. Ya, seperti itu. Ya, begitu ya, ikhwan. Jadi, mengitharah, yaitu menghasut orang awam untuk membela dirinya, ini kerjaan ahli syubhat. Dan kerjaan orang-orang, da'i-da'i yang memang sudah ada dunia di hatinya. Dan anda tahu tuh yang seperti itu, yang sekarang memang populer, followernya banyak, masya Allah, gaul dan semisalnya. Dan riwayat yang anda dapatkan ini riwayat sahih, insya Allah, muttasil, ya, sampai ke ahlinya. Di suatu bank konvensional. Itu mau mengundang ustadz ini, ya, ustadz fulan ini, mengundang kajian zuhur. Kan biasa kan di kantor-kantor ada kajian zuhur, dari zuhur, abis zuhur sampai jam satuan. Ya, ustadz subhat ini punya manajemen, punya tim, ya, kayak anda juga punya tim dan seterusnya, tapi pastinya timnya lebih, masya Allah lah, ya. Ini hujan apa? Air. Punya tim. Ketika pihak bank mau mengundang, di reply sama timnya. Jadi manajernya gitu loh, yang megang nomor HP, dan kalau ada jadwal dia ngatur. Ya. Manajer tersebut bilang ke pihak bank untuk habis zuhur sampai jam 1, maka mohon sediakan uang 40 juta untuk satu kajian itu. 40 juta ya, ikhwan. Ustadz kupluk, ya. 40 juta. Anda enggak tahu itu emang orasi apa arahan dari ustadznya atau itu emang keusilan manajemen. Kalau itu keusilan manajemen, maka tetap salah ustadznya. Kalau itu ternyata arahan ustadznya, maka ini gila-gilaan. Dan kabar ini mutasil, ya. Anda nggak mau sebutin sanadnya, ya, karena direkam. Dari orang bank itu sendiri, orang yang kerja di situ. Iya. Ya gitu. Ya Masya Allah. Seperti itu ikhwan. Dunia 40 juta ikhwan. 40 juta. Itu gaji sebagian dari ikhwan ini gaji 10 bulan mungkin. Ya. Masya Allah. Hanya sekejap. Lihat kalau udah kayak gitu ya. Hanya dan zuhur sampai ini kan gak sampai sejam. 40 juta. Udah jadi presiden mungkin itu. Kalau setiap hari ada undangan 40 juta. Gimana dengan event-event yang akbar? Ya. Makanya ada apa namanya? Charge-nya kan berapa puluh ribu sekali kayak ke bioskop. Yang didapat apa? Salah hijrah. Ya. Begitu ikhwan. Jadi mereka dapatkan dunia, para umat juga dapetin dunia dengan salah hijrah, na'udzubillah. Begitu. Apa sketsa zaman ini dari dakwah. Dan yang betul-betul tulus mengajak ke orang-orang ke tauhid, kembali kepada sunnah, itu dilecehkan, dijelekkan, dianggap ini dan seterusnya. Begitu. Ya, begini skenario sekarang ini, ya. Falyad'una dia. Maka biarkan mereka membuat komunitas mereka. Ya, tapi kita tetap apa? Istiqomah terus insyaallah. Begitu, ya. Baik, cukup insyaallah untuk tafsir jalan, ya. Setelah ini insyaallah kita lanjut dengan syarah Warqat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.